Yang agak keras lagi mau gak? Supaya kita sehat ya. Supaya tambah langsing dan tambah ganteng. Sebuah lagu coba main tadi di mana? Halo! Halo! Yang digoyang. Mana suaranya mau? Yang digoyang. Yang digoyang. Assalamualaikum. Monata.